Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil liqa. Allahumma a'limna ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة المهتدين إلى صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan dan semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati dan semoga senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih kepada para sesepuh yang saya hormati dan saya muliakan. Rahiman wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum wa fadani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Tidak lupa kita selalu mengawali majelis-majelis kita dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang selalu diberikan kepada kita semuanya. Kenikmatan demi kenikmatan datang silih berganti dan tidak akan pernah berhenti sampai berhentinya denyut nadi kita masing-masing. Kenikmatan terus mengalir sampai kepada kita dan tidak akan berhenti aliran nikmat Allah sampai berhentinya aliran darah kita. Bukan hari, akan tetapi detik. Setiap detik Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita. Dan yang nadi yang berdenyut pada diri kita masing-masing itu merupakan nikmat. Belum lagi kenikmatan-kenikmatan yang lain, aliran darah, detak jantung, organ-organ tubuh kita yang diberi fungsi oleh Allah sebagaimana fungsi yang Allah kehendaki, dan seterusnya segala nikmat dan nikmat, nikmat, nikmat dan nikmat yang tidak bisa kita hitung dan tidak akan pernah mungkin kita bisa menghitungnya. Terkhusus pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan umur dan kesehatan kepada kita setelah kita berpisah dengan bulan Ramadan. Maka Allah masih saja sayang kepada kita sehingga kita diingatkan akan penting-pentingnya kita menjaga keistiqomahan kita di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, karena sungguh tidak ada gunanya seseorang yang beriman, bertakwa kepada Allah, yang keimanan dan takwa tersebut tidak dibawa mati, tidak sampai akhir hayatnya, akan tetapi putus di tengah jalan sebelum ajal menjemput, sehingga ketika ajal menjemput segala keimanan dan ketaatan telah hilang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu satu hal yang patut untuk senantiasa kita perjuangkan dan kita upayakan dan kita pertahankan. Bahkan tidak ada perjuangan yang paling berat untuk selalu harus kita perjuangkan adalah perjuangan untuk meraih istiqomah. Dan itulah hakikat kemuliaan para wali-wali Allah, yang mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menyebutkan di dalam salah satu bukunya bahwa inna a'zama karamatil awliya al-istiqamatu 'ala dinillah wa maqam. Sesungguhnya kemuliaan para wali-wali Allah yang paling besar, dan itu semestinya yang selalu didambakan setiap hamba yang beriman, itu adalah istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa meraih istiqamah di atas agama Allah, maka membutuhkan kiat-kiat. Di antara kiatnya adalah, kata para ulama, mulazamatul ilmi, adalah terus tidak putus dan tidak pernah berhenti di dalam menuntut ilmu. Para ulama menyebutkan faedah menuntut ilmu bagi orang yang sudah berilmu, itu adalah di antaranya adalah apa? Untuk menjaga keistiqomahan. Karena bisa jadi seseorang yang sudah berilmu akan tetapi kemudian meninggalkan ilmu, dengan meninggalkan majelis ilmu dan disibukkan dengan hal-hal yang lain, maka seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu yumsa, sesungguhnya ilmu itu akan dilupakan. Ya. Dan ketika seseorang ilmu sudah dilupakan dari dirinya, kemudian tenggelam dalam hal-hal yang menyibukkan dirinya, yang menjauhkan dari ilmu, maka bisa jadi, tidak tertutup kemungkinan dan sangat mungkin, seseorang perlahan tapi pasti dia menyimpang dari jalan siratal mustaqim. Dan sudah cukup banyak Allah Subhanahu wa taala mencontohkan di dalam Al-Qur'an banyak kisah tentang kisah orang-orang yang awalnya istiqamah kemudian akhirnya menyimpang. Ya, demikian juga kisah si salafus saleh, kisahnya para salafus saleh terdahulu, banyak orang-orang salihin yang kemudian tergelincir dari jalan yang hak disebabkan karena disibukkan dengan hal-hal yang lain dan berpaling dari ilmu agama. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan apa yang kita upayakan setiap hari, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa meluangkan waktu kita untuk bisa duduk sesaat untuk belajar ilmu, belajar agama, menyempatkan waktu untuk hadir di majelis ta'lim seperti ini, mudah-mudahan ini menjadi asbab, di antara sebab-sebab yang ada, yang akan menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita dengan sebab itu untuk bisa meraih keistiqomahan. Kemudian seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa kita akan berganti dengan kitab yang baru setelah kita menyelesaikan berapa kitab itu? Sebelumnya yang pertama kita telah menyelesaikan kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salaf. Alhamdulillah sudah selesai. Ya. Yang kedua kita Usul Sittah sudah selesai. Terus setelahnya terakhir kemarin itu ya. Nah. Ya. Kutubus Sittah. Usul Sittah bukan Kutubus Sittah. Usul Sittah. Dan sekarang kita akan berpindah kepada kitab yang baru, yang judul bahasa, judul Arabnya adalah Nurus Sunnah wa Dhulumatu Bidah. Ya, kalau terjemahan versi saya, Cahaya Sunnah dan Gelapnya Bidah. Tapi di buku ini judulnya Bidah, Mengupas Sunnah, Membedah Bidah. Judulnya, judul terjemahnya lebih serem dari judul aslinya. Atau sama-sama serem. Ya. Sebelum kita memasuki kitab ini, maka perlu kita muhasabah tentang apa yang sudah kita belajar. Dan itulah kebiasaan para salafus saleh. Setelah mereka menuntut ilmu, maka mereka berusaha muhasabah apakah ilmu yang telah dipelajari itu benar-benar dipahami dengan baik dan apakah sudah diamalkan. Perlu kita ketahui bersama bahwa ilmu yang kita pelajari, yang semakin bertambah, semakin bertambah ilmu yang kita pelajari, maka semakin bertambah pula beban tanggung jawab yang kita pikul di pundak kita masing-masing. Yaitu sedikit atau banyak ilmu yang telah kita pelajari, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan itu harus selalu kita ingat dan selalu kita tanamkan dalam diri kita setiap kali kita pergi untuk menuntut ilmu dan pulang kembali dari tempat menuntut ilmu sampai rumahnya, kita harus muhasabah. Ilmu yang barusan saya dapatkan ini adalah amanah. Ya. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Darimi, Rasulullah pernah mengatakan, "La tazulu qadama 'abdin yawma al-qiyamati hatta yus'ala 'an arba." Nanti di hari kiamat tidak ada seorang hamba pun yang boleh beranjak dari tempat berdirinya. Ya, di mauqif yaumul qiyamah, tempat berkumpul manusia nanti. Ya, sampai ditanyakan kepadanya setiap hamba tersebut ditanya empat hal. Yang pertama adalah an umrihi fi ma afna. Pertama akan ditanya tentang umurnya. Untuk apa umurnya? Anda, kita ada yang mungkin nanti umurnya sampai 60 tahun, mungkin ada yang 30 tahun meninggal, mungkin ada yang sampai 70 tahun, mungkin ada yang sampai 90 tahun, mungkin ada yang sampai 100 tahun, mungkin tapi sudah jarang. Semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hatta walaupun umur kita hanya 35 tahun. Ini saya lihat wajah-wajah baru banyak yang muda-muda sekarang. Masya Allah. Sekarang banyak wajah-wajah muda. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini alamat kebaikan. Karena dalam satu hadis Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayatnya, jadi Allah takjub dengan pemuda syabab laisa lahum sabwa. Apa namanya? Allah Subhanahu wa taala takjub dengan para pemuda yang dia tidak memiliki kecenderungan kepada syahwatnya, artinya tidak memperturunkan syahwatnya. Usia masih muda tapi digunakan untuk kebaikan. Usia muda digunakan untuk kebaikan. Allah takjub, Allah memuji hamba-hamba yang dari kalangan para pemuda yang seperti itu. Dan di zaman sekarang itu langka pemuda yang seperti antum-antum ini. Ya, apalagi di hari Ahad. Dari Ahad, malam Ahad mereka pergi, Ahad malam mereka teler. Teler di rumahnya masing-masing karena capek dari perjalanan jauh melakukan berbagai aktivitas maksiat. Ya kan? Tapi antum-antum yang masih muda, subhanallah, dengan wajah-wajah yang cerah, datang ke masjid, mengerjakan salat maghrib, kemudian duduk, mendengarkan nasihat, menuntut ilmu, maka itu fihi alamatul khair. Mudah-mudahan di dalamnya ini sebagai ada tanda kebaikan, dan itu harus dijaga. Karena namanya hati mudah terbolak-balik. Sekarang kita dalam kondisi baik, besok tertutup. Ya. Apalagi kita hidup di zaman yang subhanallah, zaman fitnah, fitnatun nisa, fitnatun syahwat. Sekarang sudah bermacam-macam fitnah yang para pemuda jarang yang bisa selamat. Maka alangkah menggembirakan jika para pemuda, model-model seperti antum yang muda-muda ya, kalau yang tua ya, ya biasanya kalau sudah tua memang ya mau nggak mau. Tapi kalau tua kemudian merasa muda itu yang repot. Dan perlu disyukuri dengan cara kita menjaga semuanya. Jadi yang pertama apa? Umur. Wa'an umrihi fi ma'afna. Umurnya digunakan untuk apa? Ya. Tua, muda sama saja. Mati muda, mati tua, semuanya ada pertanggung jawab. Ya. Walaupun umurnya hanya 20 tahun. Walaupun umurnya hanya 30 tahun. Nanti ada pertanggung jawabannya di sisi Allah SWT. Apalagi yang umurnya semakin panjang. Orang yang diberikan panjang umur tapi digunakan dalam kebaikan, maka umurnya berbarokah. Dan itu yang disebutkan dalam satu hadis tentang seseorang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam kebaikan, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang baik, yang Allah Subhanahu wa taala memberkahi umurnya. Dan tetapi sebaliknya, Allah melaknat orang yang dipanjangkan umurnya akan tetapi umurnya dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua ini, wa an ilmihi fima fa'al, dan akan ditanya tentang ilmu yang telah dia pelajari digunakan untuk apa. Kita sudah belajar banyak, belajar akidah, belajar hadis, belajar fikih, ya. Dan di sekitar di CPN itu sudah banyak sekali materi-materi yang disampaikan ustaz-ustaz kita. Dan di sekitar sini juga sudah banyak sekali, sudah banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan. Maka nanti akan ditanyakan di yaumul kiamah, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas ilmu yang kita pelajari. Ilmu semakin banyak kita pelajari, semakin banyak kita pelajari, maka pertanggungjawabannya semakin banyak juga. Tapi jangan salah paham, karena saya pernah dengar dari sebagian pemuda di kampung saya, itu diajak ngaji takut. Wah mas, kalau saya ngaji nanti saya kalau gak bisa ngamalkan malah dosa mas, mendingan saya gak usah ngaji saja. Maka saya katakan, oh sampean itu konyol. Ya. Justru kalau seperti itu, maka mendapatkan dua dosa. Dosa pertama, dosa tidak mau menuntut ilmu. Dosa kedua, dosa tidak mengamalkan ilmu. Ya. Dosa yang ketiga, tambah lagi satu lagi. Yang ketiga apa? Berpaling dari ilmu. Berpaling dari ilmu termasuk kekufuran. Terus yang benar gimana? Kita menuntut ilmu dan terus muhasabah. Yang benar terus menuntut ilmu dan muhasabah terus, dan berusaha terus untuk mengamalkan. Semangat kita di dalam menuntut ilmu harus diimbangi dengan semangat dalam usaha mengamalkan. Dan itulah yang dicontohkan para sahabat. Makanya Abdullah bin Abbas pernah bercerita bahwa kami dahulu, kata Abdullah bin Abbas, maksudnya para sahabat Nabi, ketika beliau berkata kepada murid-muridnya seperti Mujahid, Qatadah dan yang lain, beliau menceritakan bahwa kami dahulu, kami maksudnya para sahabat Nabi, tidaklah mempelajari Al-Quran dari Nabi SAW melebihi 10 ayat sampai kami bisa mengamalkan 10 ayat itu. Jadi para sahabat Nabi itu semangatnya bukan hanya semangat belajar, tapi juga semangat untuk berusaha mengamalkan. Ya, makanya kitab Al-Majiz, alhamdulillah, sudah khatam. Kitab Usulus Sittah sudah khatam. Sebentar lagi kita masuk kitab ini. Pertanyaannya adalah, sudah berapa persen dari isi dua kitab itu yang sudah bisa kita laksanakan? Karena Rasulullah mengatakan wa an ilmihi fi ma fa'al. Dan akan ditanya tentang ilmunya, dia gunakan untuk apa ilmunya? Ya, akan ditanyakan di hadapan Allah nanti. Ya. Kemudian sebagian ulama menerangkan bahwa semangat di dalam mengamalkan ilmu itu hendaknya selalu mengimbangi semangat di dalam menuntut ilmu. Itu adalah merupakan pertanda ilmu itu bermanfaat. Jadi bermanfaatnya ilmu itu adalah ketika ilmu itu mampu merubah seseorang dari kejelekan menuju kebaikan. Ada sebagian ulama yang mengatakan ciri ilmu yang bermanfaat adalah jika ilmu itu mampu merubah karakter seseorang yang jelek menjadi baik, kebiasaan yang jelek menjadi baik. Karakter yang jelek menjadi baik maksudnya adalah akhlak. Kebiasaan yang jelek menjadi baik itu maksudnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dari jalan Allah menjadi lurus mengikuti jalan Allah. Itu ciri ilmu yang bermanfaat. Dan kata para ulama, hal itu tidak mungkin terjadi jika seandainya ilmu yang dipelajari tidak yatarassakh fil qalb, tidak masuk ke dalam hati yang kemudian membuahkan al-khasyyatu billah, membuahkan rasa takut kepada Allah. Makanya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ketika menerangkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu hanyalah orang yang berilmu. Beliau memberikan komentar kurang lebih bahwa ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang menjadikan hati seseorang takut kepada Allah. Ya. Sehingga cukup kita melihat, kita koreksi diri kita masing-masing, ilmu kita bertambah. Pertanyaannya, apakah dengan bertambahnya ilmu kita itu menjadikan rasa takut kita kepada Allah semakin bertambah atau tidak? salaf yang menerangkan, kalau seseorang ilmunya semakin bertambah tapi tidak menjadikan dirinya semakin takut kepada Allah sehingga tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka semakin bertambahnya ilmu tersebut, fazdada lillahi bughdan. Maka orang yang bertambah ilmunya tersebut, kalau ilmunya tidak bermanfaat, tidak menjadikan dia semakin takut kepada Allah, maka justru semakin bertambahnya ilmu, maka justru semakin dia bertambah-tambah-tambah jauh-jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya bapak-bapak, mas-mas sekalian, ibu-ibu sekalian, rahiman wa rahimakumullah. Saya pribadi dan anda semua, mari kita saling mengingatkan di majelis-majelis kita, di pertemuan-pertemuan kita, jangan pernah kita saling mengingatkan, jangan pernah lupa kita saling mengingatkan untuk muhasabah ilmu kita yang sudah kita belajar ini, kita koreksi. Ya. Kita berusaha sama-sama ta'awun untuk bisa mengamalkan ilmu, karena mengamalkan ilmu juga butuh ta'awun. Butuh ta'awun, butuh saling bahu-membahu. Ya. Apalagi ilmu yang berkaitan dengan akidah atau berkaitan dengan masalah manhaj. Ilmu yang berkaitan dengan akidah ini yang pertama kali harus kita perhatikan. Nanti akan disinggung di dalam kitab ini tentang masalah akidah dan bagaimana pentingnya masalah akidah. Yang pertama adalah masalah ilmu yang berkaitan dengan masalah akidah. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, baik ayat, hadis, ataupun kalamnya para salafus saleh, kalamnya para ulama, sudahkah itu menjadikan akidah kita ini semakin hari semakin lurus? Ya. Keyakinan kita sudahkah semakin hari dengan bertambahnya ilmu semakin bertambah lurusnya akidah kita dan semakin jauhnya akidah kita dari tercampur, terkontaminasi dengan akidah-akidah yang menyimpang. Karena akidah itu adalah merupakan pondasi. Ya. Akidah adalah merupakan pondasi, barang siapa yang akidahnya kokoh, kuat, maka akan kuat bangunan di atasnya. Akidah digambarkan adalah sebagai pondasi dari sebuah bangunan. Tapi kalau akidah seseorang itu kropos atau tidak kokoh, menyimpang, ya, maka bangunan di atasnya pun akan goncang. Dan sangat sulit ilmu-ilmu yang lain untuk bisa membangun dan memperbaiki diri. Ya. Kalau ilmu akidah tidak bisa memperbaiki akidah kita, maka ilmu yang lain lebih sulit untuk bisa memperbaiki diri kita. Memperbaiki akhlak, memperbaiki cara muamalah kita, memperbaiki cara ibadah kita, sangat sulit. Maka bermula dari akidah. Makanya sudah sering kita sampaikan di sini kalamnya para salaf terdahulu yang mengatakan islahul aqidah muqaddam. Memperbaiki akidah itu lebih dikedepankan dari yang lain. Ya. Nomor satu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun pertama setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, murni memperbaiki akidah. Akidah itu tauhid. Ya. 10 tahun pertama belum ada perintah sholat, belum ada perintah haji, belum ada perintah zakat, belum ada perintah puasa dan seterusnya. Lalu apa perintah selama 10 tahun pertama itu? Murni akidah, akidah tauhid. Ya. Kemudian setelah diperintahkan sholat pada tahun ke-10 atau akhir tahun ke-10, ada yang mengatakan tahun 11 Ba'da Nubuwwah. Ya. Kemudian beliau tinggal di Makkah 3 tahun kemudian. Jadi setelah diperintahkan sholat 5 waktu, beliau tinggal di Makkah 3 tahun. Berarti 10 tahun atau 3 tahun berarti 13 tahun. Itu pun ketika sudah diperintahkan sholat, maka bukan berarti Rasulullah berhenti mendakwahkan tauhid. Tidak. Bahkan ketika beliau hijrah ke Madinah, bahkan sampai akhir hayat beliau, sampai kurang lebih 5 hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW, itu pun beliau wasiatkan akidah. Satu pertanyaan yang ditanyakan kepada para sahabat ketika 5 hari, kurang lebih 5 hari sebelum beliau wafat, ya, beliau berpesan kepada para sahabatnya, la taj'al qabri ida. Dalam riwayat yang lain, la'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wa la taj'alu qabri masjidah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Maka janganlah sekali-kali kalian jadikan kuburanku sebagai masjid. Ya, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai masjid, kata Nabi. Dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan, wala taj'al qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Itu tuh tempat berkumpul untuk melakukan satu aktivitas ibadah. Ya, akidah berkaitan dengan masalah akidah, tauhid. Ya. Sehingga muhasabah kita terhadap ilmu yang sudah kita pelajari, pertama adalah kita muhasabah ilmu yang kita pelajari yang berhubungan dengan masalah keyakinan. Karena ini menjadi penentu. Kalau ilmu akidah itu tidak bisa memperbaiki akidah kita, maka jangan harap ilmu-ilmu yang lain bisa memperbaiki diri kita. Seperti masalah muamalah, seperti masalah akhlak, seperti masalah ibadah, itu semuanya tidak akan mungkin bisa berfungsi untuk memperbaiki kalau ilmu akidah belum bisa memperbaiki akidah kita. Makanya sekali lagi, mari semangat kita di dalam menuntut ilmu kita imbangi dengan semangat kita berusaha mengamalkan ilmu. Sedikit demi sedikit ilmu dipelajari lebih baik, tapi kita amalkan. Daripada ilmu itu banyak dipelajari sebanyak mungkin, tapi sedikit pun tidak diamalkan. Ya, saya ingatkan kembali perkataan Abu bin Abbas ketika bercerita kepada murid-muridnya, ya, Qatadah, Imam Mujahid dan yang lain, Ikrimah, beliau katakan kepada murid-muridnya, kurang lebih, dahulu kami para sahabat maksudnya, tidaklah mempelajari Al-Quran dari Rasulullah SAW melebihi 10 ayat, bayangkan. Melebihi 10 ayat, sampai 10 ayat ini benar-benar kita bisa mengamalkannya, memahami dan mengamalkan 10 ayat, Bapak Ibu sekalian, ya. 10 ayat sudah paham, diamalkan. Pertanyaannya, kalau dibandingkan sekarang, zaman kita sekarang dengan zaman para sahabat, untuk mendapatkan ilmu itu mudah sekarang apa zaman sahabat? Mudah sekarang, ya. Bahkan sekali klik bisa sekian ayat kita paham. Dan itu sebenarnya adalah ni'matun min Allah. Itu adalah fadlun min Allah, kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada umat Islam di zaman ini. Akan tetapi dari sisi yang lain kita harus hati-hati. Semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, maka amanah itu semakin berat. Rasulullah tadi mengatakan, ya, tidaklah ada seorang hambaku, Rasul mengatakan, la tazulu qadama 'abdin. Tidak ada seorang hambaku, siapapun, yang nanti di hari kiamat itu boleh beranjak dari tempat berdiri fil mauqif, sampai ditanya empat hal, salah satunya adalah wa'an ilmihi fi ma fa'al, dan tentang ilmunya dia gunakan untuk apa ini? Habis ngaji, pulang dari pengajian, ilmunya diamalkan, disimpan di lemari atau di rak, ya. Atau hanya sekedar sebagai maklumat saja. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah mengatakan dalam satu makalahnya, ya, menuntut ilmu itu keutamaan pahalanya tidak bisa ditandingi oleh amalan apapun selagi orang yang menuntut ilmu itu ikhlas di dalam mempelajarinya. Lantas beliau ditanya, bagaimana ya Imam seseorang itu bisa ikhlas, atau kriteria orang itu ikhlas dalam menuntut ilmu? Beliau menjawab dengan singkat, kriteria orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu adalah dia menuntut ilmu berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Tidak ada tujuan lain. Kalau ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya, maknanya dia ingin memperbaiki diri. Menghilangkan kebodohan dari orang lain, dia ingin mendakwahkan ilmu yang sudah dia pelajari, ya. Maka itu kriteria orang yang ikhlas, kata Imam Ahmad. Pahalanya tidak bisa dikalahkan oleh pahala ibadah yang lain, kata beliau, ya. Makanya bapak-bapak sekalian, sekali lagi, mari kita berusaha saling ta'awun, saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, saling ingat-mengingatkan Dan terus namanya manusia itu tempatnya lupa. Sekarang kita ingat, kemudian kita muhasabah ya, yang sudah saya amalkan berapa persen dari ilmu yang sudah saya pelajari. Mungkin besok lupa. Maka harus diingatkan lagi, lupa lagi, diingatkan lagi, lupa lagi. Diingatkan saja lupa, apalagi tidak pernah diingatkan. Itulah manusia. Makanya manusia kenapa disebut nas, diambil dari kata nasya. Dan itu persis seperti karakter Mbah Adam AS. Dan sebagaimana keturunannya, dalam satu hadis dikatakan nasya Adam, fanasya zurriyatuhu. Mbah Adam lupa, maka anak keturunannya nanti juga akan lupa. Mbah Adam itu lupa, anak keturunannya juga akan lupa. Coba bayangkan, cuma ingat satu hal saja, dia lupa. Di dalam surat Al-Baqarah dikisahkan Nabi Adam AS dan ibu Hawa, ya, diperintahkan untuk tinggal di surga dan tidak boleh. Diperintahkan untuk di surga dan diperintahkan diberikan kebebasan menikmati segala kenikmatan surga. Setelah Nabi Adam dan Hawa diciptakan, diperintahkan tinggal di surga dan diberi kebebasan menikmati segala kenikmatan surga, boleh semua, segala buah-buahan boleh semua, kecuali satu saja, satu pohon yang tidak boleh didekati, cuma satu badan. Itu saja beliau lupa. Jadi sampai lupa juga di sana ada iblis. Ya. Maka Rasulullah dalam satu hadis mengatakan nasya Adam fa nasya dzurriyyatu. Adam itu lupa, maka anak keturunannya juga akan lupa. Makanya di antara pentingnya kita sering hadir di majelis ilmu begini adalah saling ingat mengingatkan. Sering berkumpul dengan orang-orang soleh, di antara manfaatnya adalah ada yang mengingatkan dikala kita lupa. Dan sahabat sejati yang sebenarnya itulah yang suka mengingatkan kita. Maka berkumpullah dengan sahabat-sahabat Anda yang dia senang mengingatkan kita. Itulah sahabat sejati. Berarti dia orang yang sayang dengan diri kita. Adapun sahabat kita yang tidak pernah mengingatkan kita dikala kita lupa, atau bahkan membiarkan kita terjerumus ke dalam berbagai kemungkaran dan kemaksiatan, maka sejatinya dia bukan sahabat kita. Sejatinya dia adalah musuh kita. Ya, hati-hatilah, waspadalah dengan sahabat yang model seperti itu. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini sekedar untuk mengingatkan sebelum kita masuk pada kitab yang baru, adalah tadi sudah disinggung di atas bahwa hakikat ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah. Al-Imam Ibn Qayyim berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan hamba-Nya itu hanyalah orang yang berilmu. Itulah karakter orang yang berilmu. Jadi karakter orang yang berilmu adalah apa? Takut kepada Allah. Berarti kalau ada orang berilmu tapi dia tidak takut kepada Allah, maka falaisa alima. Sebagaimana diungkapkan Fudail bin Iyad, beliau pernah mengatakan, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmi. Senantiasa orang yang punya ilmu itu dianggap bodoh ya, sampai bisa mengamalkan ilmunya. Kita banyak belajar, mungkin sudah jadi ustaz dan sebagainya, ilmunya banyak, hafal berbagai ayat, hafal berbagai hadis, tapi semuanya itu tidak membekas dalam hati dan tidak menjadikan hatinya menjadi hati yang takut kepada Allah. Ya, maka orang yang seperti itu, walaupun ilmunya banyak, dia dikatakan oleh Fudail bin Iyad jahil. Ya, jahil. Tetap dikatakan jahil. La yazalul alim jahilan hatta ya'lama bi'ilmihi. Senantiasa seorang yang berilmu itu dianggap bodoh sampai dia benar-benar bisa mengamalkan ilmunya. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu jika tidak diamalkan, tidak membuahkan rasa takut kepada Allah, tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka ilmu tersebut akan menjadi fitnah di dunia sebelum di akhirat. Ya. Dan itulah yang terjadi. Ya. Ketika seseorang berlomba-lomba dalam mencari ilmu, berlomba-lomba mencari ilmu, tapi tidak diimbangi dengan berlomba-lomba dalam mengamalkan ilmu, tidak berusaha menjadikan ilmu itu dijadikan sebagai sarana untuk mengenal Allah lebih dekat, sehingga membuahkan rasa takut kepadanya, maka akan ditimpakan musibah di dunia. Orang yang berilmu tersebut, ilmunya akan menjadi malapetaka di kehidupan dunia sebelum di kehidupan akhir. Ya. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, seperti munculnya berbagai penyakit hati di kalangan orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Seperti ada penyakit hasad. Ya, penyakit hasad itu sampai-sampai dikatakan merupakan penyakit yang paling, penyakit hati yang paling berbahaya. Ya. Penyakit yang paling berbahaya. Karena itu yang pertama, alasannya yang pertama adalah itu penyakit turunan dari iblis. Iblislah yang pertama kali dijangkiti virus yang bernama hasad, yang dengan sebab itu menutup segala kebenaran. Kita lihat iblis melihat dengan mata kepalanya bagaimana Allah menciptakan Adam. Allah menciptakan Adam dengan tangannya, ya, dari tanah. Allah cetak dengan tangannya, dengan tangan Allah sendiri Allah mencetak Adam. Itu merupakan kemuliaan. Ya. Tidak ada makhluk lain yang Allah cipta langsung dicetak, diproses dengan tangannya sendiri. Iblis tahu itu, dan itu menunjukkan bahwasanya Adam adalah makhluk Allah yang Allah muliakan. Tapi lihat, karena penyakit hasad yang ada dalam hatinya iblis, ya, sehingga tidak bisa berpikir dia, sehingga iblis tertutup dari kebenaran. Tatkala ditanya oleh Allah, kenapa aku tidak mau menyembah makhluk yang telah kuciptakan dengan tanganku? Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Khalaqtahu min nar, khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Balik ya? Balik ya? Ya, lupa ayatnya. Jawaban iblis singkat. Saya lebih baik darinya, ya Allah. Padahal dia tahu Allah menciptakan Adam dengan tangannya, maksudnya Allah mencetak langsung, proses dengan tangannya sendiri. Ini itu menunjukkan Allah memuliakan Adam. Kemudian dia mengatakan, ana khairu minhu, saya lebih baik dari Adam. Dia pun menyampaikan alasan, yang alasannya pun juga jelas tidak ilmiah dan tidak masuk akal. Alasan dia apa? Khalaqtahu min tin. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, karena engkau telah ciptakan diriku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Menurut logikanya iblis, api lebih baik dari tanah. Kalau menurut kita, mana yang lebih baik? Kita tidak melihat manfaatnya. Api ada manfaatnya, tanah juga ada manfaatnya. Kita perbandingannya mana yang lebih baik? Kenapa? Lebih banyak manfaatnya. Ya, satu. Alasan kedua, api memiliki sifat merusak. Tanah sifat aslinya tidak merusak. Yang ketiga, tanah itu rendah diri. Makanya nggak ada tanah itu marah ketika diinjak-injak. Ya, nggak ada. Tapi coba kalau berani injak api, itu pakai logika semua aja. Nah, mestinya begitu kan? Tapi iblis karena hasadnya tersebut tertutup dari kebenaran itu, logika pun tidak jalan. Yeah. Sudah tahu bayina, bukti yang nyata bahwa Allah benar-benar Allah memuliakan Adam. Yeah. Sehingga Allah memerintahkan iblis, para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk kemuliaan. Para malaikat sujud, tapi iblis tidak mau sujud. Ya. Yang kemudian akhirnya hasad tersebut membawa kepada penyakit yang namanya kibar. Penyakit turunannya hasad adalah kibar. Ujub, ujub kemudian kibar. Itu di antara penyakit yang berbahaya, yang merupakan malapetaka dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. dan dari segala malapetaka, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amin ya rabbal alamin. Barangkali sudah azan. Tajukkan sampai di sini. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم اللقاء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد, para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rahiman wa rahimakumullah wa ahsani Allah wa iyyakum wa waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita bisa mengerjakan salat Isya secara berjamaah. Semoga ibadah salat Isya kita diterima di sisi-Nya ya rabbal alamin, dan juga kembali kita diberi kesempatan untuk bisa duduk kembali di majelis ini. Mudah-mudahan merupakan majelis yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk pada kitab kita ini, sedikit melengkapi apa yang tadi disampaikan di depan. Lagi pula ini banyak yang belum punya kitabnya. Ya, kebanyakan belum. Tadi sudah kita singgung tentang masalah pentingnya kita untuk muhasabah akan ilmu yang sudah kita pelajari, dan kita berusaha untuk menjadikan ilmu tersebut ilmu yang bermanfaat dengan cara kita mengamalkan ilmu tersebut. Sebagian ulama menerangkan, kalau tadi di depan sudah dijelaskan, ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuatkan rasa takut kepada Allah, yang rasa takut tersebut akhirnya mendorong kepada al-amal. Ya, ilmunya berbuah kepada amal akhirnya. Sebagian ulama menyebutkan di antara buah ilmu yang bermanfaat adalah akan membuahkan sikap tawadhu dan rahmah. Ilmu yang bermanfaat akan membuahkan sifat rendah diri dan penyayang. Dan itulah para sahabat Nabi yang dulunya mereka di masa jahiliyah adalah orang-orang yang mutakabbir. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika diutus pertama kali adalah seorang diri berada di tengah-tengah kalangan kaum jabbarin, orang-orang yang sombong, yang keras, kaum Quraisy. Mereka menyombongkan nasab, mereka menyombongkan harta dan kekayaan yang mereka miliki, yang kesombongan tersebut menjadi penghalang atas kebenaran, sehingga tidak bisa sampai kepada, sehingga kebenaran itu tidak mampu menembus hati nurani mereka. Kemudian juga mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat syiddah, keras, yang mana kebiasaan mereka di masa jahiliyah adalah al-qawiyyu ya'kulu ta'if, yang kuat akan makan yang lemah, jauh dari sifat penyayang. Tapi kita lihat, tatkala para sahabat Nabi telah dibukakan hidayah oleh Allah hati-hati mereka, sehingga mereka masuk ke dalam Islam, Jadilah ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, arhamun, jadilah manusia yang paling mutawadhi' dan menjadi manusia yang arhamun nasi linnas, manusia yang paling penyayang kepada orang lain. Ya, lihat kisahnya Umar, orang yang sangat keras, kemudian takabur. Makanya di awal-awal dakwah Rasulullah beliau menentang. Padahal tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu membawa kebenaran, dan itulah secara umum penduduk Makkah, Quraisy secara umum. Ya. Ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius tentang bagaimana Muhammad SAW, maka beliau menjawab du nasabin. Ya. Muhammad SAW itu adalah orang yang memiliki nasab yang baik. Wadu amanatin wasidrkin, orang yang sangat amanah dan sangat jujur. Bahkan Abu Sufyan menceritakan, dengan jujur Abu Sufyan menceritakan akhlaknya Rasulullah adalah beliau tidak pernah berbohong. Akan tetapi itu tahu mereka, termasuk Abu Sufyan sendiri tahu di masa jahiliyah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena takabur tadi, memiliki sifat takabur, kesombongan, membanggakan nasabnya, membanggakan kekayaannya, sehingga apa? Enggan dan begitu berat untuk menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah membawa dakwah ini dengan ayat-ayat, dengan bayyinah, bahkan dengan mukjizat yang mereka ketahui. Ya. Kemudian juga mereka keras, tidak memiliki sifat penyayang. Makanya tadi di masa jahiliyah disebutkan seperti perkataan Umar, kalau tidak salah, mengatakan kami di masa jahiliyah adalah al-qawiyyu ya'kulud dha'if, yang kuat akan memakan yang lemah. Kebiasaan masa jahiliyah. Tapi kita lihat ketika para sahabat Nabi masuk Islam, mereka berubah dengan perubahan yang gratis, ya kan? Yang tadinya mereka sombong berubah menjadi mutawadhi', rendah diri kepada orang lain. Yang dulunya mereka keras, yang dulunya mereka tidak punya belas kasih dengan orang lain, dikatakan oleh sebagian ulama saru arhaman nas linnas. Jadi para sahabat Nabi yang dulunya orang-orang yang keras, yang tidak memiliki sifat penyayang, begitu mereka masuk Islam, jadilah mereka manusia yang paling penyayang terhadap manusia yang lain. Maka para ulama menjadikan itu sebagai pertanda orang-orang yang ilmunya bermanfaat. Maka semakin ilmunya bertambah, dia semakin mutawadhi, semakin rendah diri, dan semakin penyayang kepada manusia, dan semakin lemah lembut kepada orang lain. Itulah karakter orang-orang yang berilmu. Min ashabi Nabi SAW, dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in, dan para imam-imam terdahulu. Makanya tidak ada ceritanya ada seorang imam dari Imam Ahlussunnah yang bengis, kan tidak ada. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka dikenal sebagai orang-orang yang sangat penyayang. Yeah. Dan memiliki akhlak yang mutawadhi, rendah diri, kemudian mereka juga lembut. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal di penjara, ya kan, oleh penguasa yang zalim tiga periode, bahkan ya beliau dipenjara selama tiga periode khalifah, pemimpin, beliau disiksa habis-habisan. Ya, sampai ketika keluar dari penjara, bekas cambuk itu masih membekas di punggung beliau. Bahkan dalam satu riwayat dikisahkan Imam Ahmad ketika awal dipenjara, beliau diikat tangan dan kakinya sehingga tidak bisa bergerak, tidak bisa berdiri. Sholatnya sambil tangan kakinya diikat, jongkok, dalam kondisi jongkok, sehingga beliau diriwayatkan pernah sempat kencing darah, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kita lihat beliau bagaimana tetap memiliki akhlak yang mulia kepada para penguasa, ya kan? Beliau tidak menjadi keras, tidak pendendam dengan orang-orang yang pernah menzalimi. Bahkan beliau sampai pernah punya ungkapan yang sangat bagus tentang bagaimana sikap beliau kepada penguasa, yaitu beliau pernah mengatakan, kalau seandainya saya punya satu doa yang mustajab, maka doa yang mustajab saya akan saya peruntukkan untuk para pemimpin. Padahal beliau telah dianiaya, disiksa, dianiaya, ya, tapi beliau tidak dendam. Dan ketika pengikut beliau datang mengatakan kepada beliau di belakang, kaum muslimin siap bersama Anda wahai imam kalau seandainya Anda menginginkan kudeta, maka Imam Ahmad mengatakan tidak. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, karena itulah para imam, ya, mereka tetap tawadhu, mereka tetap menyayangi hatta walaupun kepada orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada mereka, ya. Dan itulah yang semestinya dimiliki oleh para penuntut ilmu. Betapa indahnya ketika para penuntut ilmu semakin lama menuntut ilmu, dua sifat ini menonjol pada diri para penuntut ilmu. Pertama, mutawadhi. Terutama kita di tengah-tengah masyarakat kita, ya, akan semakin menjadikan masyarakat kita tentunya tertarik dengan agama ini. Bahkan ada ungkapan sebagian ulama terdahulu yang mengatakan, kalau seandainya kaum muslimin itu berakhlakan dengan akhlakul Islam, maka pasti orang-orang kafirin akan berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Cuman sayangnya umat Islam itu akhlaknya sudah terkontaminasi. Ya. Mungkin karena tidak tahu, atau mungkin tahu tapi tidak mau mengamalkan. Terus tercampur dengan akhlak-akhlak jahiliyah, sadar ataupun tidak sadar. Sehingga seakan-akan umat Islam itu cerminan dari ajaran Islam, padahal belum tentu kan itu. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka itu yang penting untuk senantiasa kita muhasabah dalam perjalanan kita menuntut ilmu. Jadi kira-kira ilmu kita sudah bermanfaat atau belum? Kira-kira ilmu kita sudah bermanfaat atau belum? Kalau belum, maka waspadalah. Nanti kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan masuk insyaallah kitab kita yang baru ini, semoga Allah memberikan manfaat kitab ini, amin ya rabbal alamin, dan Allah memberikan pahala kepada penulisnya dan kepada orang-orang yang membaca, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya orang-orang yang mendapatkan manfaat dari kitab ini insyaallah taala. Kitab ini tadi judul Arabnya adalah Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah, wa Dhulumatul Bid'ah fi Dhu'il Kitab wa Sunnah. Kalau terjemahan versi saya ya, cahaya sunnah dan gelapnya bid'ah menurut timbangan Alkitab wa Sunnah. Tapi ini terjemahannya, di sini terjemahkan mengupas sunnah membedah bid'ah. Ya, karena memang isi kitab ini tidak lepas dari dua hal. Dan mungkin isi kitab ini lebih ditekankan pada pembahasan tentang sunnah dan lawan dari sunnah, yaitu bid'ah. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar, Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani, yang mana sebenarnya kitab ini telah banyak diberikan kata pengantar oleh banyak para masyayikh sebenarnya. Cuman yang versi ini, versi kita yang diterjemahkan ini tidak dicantumkan. Artinya penulisnya seorang ulama besar, dan yang telah merekomendasikan kitab ini juga para ulama besar. Kemudian kalau kita baca kitab ini nanti, kelebihan kitab ini adalah, satu adalah sangat sederhana dan mudah difahami insya Allah karena bahasanya tidak terlalu tinggi. Kemudian yang kedua adalah di sini tidak lepas dari dalil, ya. Dan itulah ciri kitab yang ilmiah, adalah kitab yang tidak pernah lepas dari namanya al-adillah, dalil-dalil baik dari Alkitab ataupun Sunnah atau kalamnya para ulama, ashabun Nabi khususnya tabi'in dan para imam. Dan inilah kitab ini. Kita mulai, yang belum pegang kitab mungkin bisa dicatat, atau kalau tidak dicatat ya dihafal di dalam hati, karena nasihatnya para ulama, qayyidul ilma bil hifdzi wal kitabah, ikatlah ilmu itu dengan catatan dan dengan hafalan, dua-duanya atau salah satunya. Kalau nyatat juga enggak, hafal dan enggak, selamat jalan. Tapi insya Allah khair, insya Allah ada manfaatnya. Ya, mungkin tadi keburu-buru mau berangkat ya, mau berangkat keburu-buru, sudah dengar adzan, kemudian mau ngambil pena sama kertas juga lupa, sampai sini pun enggak ada bagian bukunya, jadi ya mungkin insya Allah ma'zurun dan insya Allah lakum ajr, insya Allah untuk dapat pahala. Ya mudah-mudahan ya, catatan kita berusaha untuk ikhlas. Di dalam kitab ini perlu dibacakan dulu ya tertibnya ini. Ini gaya terjemahannya rupanya berbeda dengan susunan kitab aslinya ya, karena ini sudah banyak diedit ya. Ya, enggak apa-apa. Kitab ini intinya membahas dua hal. Yang pertama adalah membahas tentang sunnah dan apa itu hakikat sunnah. Yang kedua adalah membahas tentang bid'ah, lawan dari sunnah yaitu bid'ah. Apa itu bid'ah dan apa bahaya dari bid'ah. Dan nanti tentang masalah sunnah dibahas berbagai hal yang berkaitan dengan sunnah, masalah bid'ah dibahas berbagai hal yang berkaitan dengan masalah bid'ah, termasuk tentang hukum bid'ah, pembagian bid'ah, hukum bid'ah, jenis-jenis bid'ah. Nanti ada bid'ah seputar kuburan di sini. Ya, kemudian ada bid'ah kontemporer. Ya. Dan nanti perlu kita ketahui, kalau orang itu sudah hobi dengan namanya bid'ah, maka dia akan semakin hobi untuk memodifikasi bid'ah. Itu sunatullah. Orang yang cinta bid'ah itu akan dihukum oleh Allah, akan benci dengan sunnah. Dan itu fakta. Maka hati-hati, jangan sampai kita suka dengan namanya bid'ah sekecil apapun. Karena hukumannya berat. Hukumannya di dunia kita akan dihukum tidak suka dengan sunnah. Semakin kita cinta dengan bid'ah, semakin kita akan benci dengan sunnah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal memiliki satu ungkapan yang sangat bagus. Kurang lebih maknanya beliau menjelaskan, kalau saya mengetahui satu sunnah, maka saya sangat ingin untuk bisa mengamalkan sunnah itu walaupun hanya dapat kesempatan satu kali dalam seumur saya. Walaupun hanya satu kali. Saking cintanya beliau kepada sunnah. Kenapa Imam Ahmad begitu cintanya dengan sunnah? Karena beliau benci dengan bid'ah. Imam Ahmad termasuk seorang imam yang sangat benci dengan namanya bid'ah. Demikian juga para imam yang lainnya. Kemudian juga di sini ada ungkapan dari sebutan ulama, yang ulama terdahulu yang mengatakan, tidaklah muncul satu bid'ah melainkan pasti akan hilang satu sunnah. Dan itu nyata. Lihatlah di masyarakat, kalau ada orang yang senang mengamalkan bid'ah, lihat, pasti ada sunnah-sunnah yang hilang darinya. Ya. Semakin banyak bid'ah yang diamalkan, semakin banyak sunnah yang lewat. Contoh sederhana saja, orang yang mengamalkan amalan zikir yang tidak ada contohnya dari Nabi, apa yang terjadi? Zikir yang diajarkan Nabi ditinggalkan. Ya. Saya dulu pernah mengamalkan satu amalan, gak usah disebut namanya, amalan zikir intinya yang tidak ada contohnya dari Nabi. Target, ada target, setiap ba'da sholat harus dibaca sekian kali. Karena waktu sholat itu, waktu zikir ba'da sholat itu biasanya waktunya kan mepet kita. Ya kan? Akhirnya karena punya amalan zikir tersebut, kita kejar target kan. Oh, ini harus selesai nih, sekian kali ini harus selesai setiap ba'da sholat kan. Nah, nanti zikir ba'da sholatnya nanti saja. Ya, nanti saja. Masih mendingan ada nanti saja. Yang lebih parah nanti, wah, gak penting. Ya kan? Bahkan sering kita saksikan di masyarakat nanti nyata. Ketika orang sudah senang dengan bid'ah, nanti akan terkesan dalam dirinya bahwasanya seakan-akan bid'ah yang diamalkan itu sesuatu yang wajib seakan-akan. Seakan-akan sampai posisinya seakan-akan menjadi wajib. Sementara yang sunnah-sunnah ya dianggap ya sunnah-sunnah saja, sunnah dalam pengertian mustahab menurut mereka. dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, gitu. Dan itu terus akan terjadi. Dan sebagian ulama memberikan komentar, itulah hukuman dari Allah. Orang yang suka dengan bid'ah akan dihukum benci dengan sunnah. Orang yang sibuk dengan bid'ah akan sulit mendapatkan peluang untuk bisa mengamalkan sunnah. Allah bilang dengan itu sudah kita bahas dalam pelajaran kitab-kitab sebelumnya, ya, tidak salah, tentang bid'ah. Di antara dampak bahayanya bid'ah adalah merusak syahadat yang kedua. Ya, syahadat yang kedua dirusak. Perbuatan syirik merusak syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Perbuatan bid'ah merusak syahadat yang kedua. Jadi enggak main-main. Makanya para ulama sepakat bahwasanya bid'ah ini dosanya sangat besar. Ya. Kalau boleh diurutkan, levelnya adalah nomor 2 setelah syirik. Baru yang lain. Makanya di sana banyak komentar-komentar dari para ulama bahwa bid'ah itu lebih besar bahayanya daripada zina, daripada mencuri. Tapi jangan salah paham, karena ada yang salah paham dan ada yang berpura-pura salah paham atau dengan sengaja untuk diplesetkan. Itu lihat mereka-mereka itu yang anti bid'ah itu, mereka malah lebih senang berbuat zina. Mereka melegalkan zina, mereka menghalalkan zina, mereka menghalalkan mencuri. Itu kan namanya fitnah kalau seperti itu, ya. Kan ulama kita hanya mengatakan apa? Lebih berbahaya. Ulama tidak mengatakan mencuri itu boleh. Kan tidak ada. Tapi karena memang itu orang itu sudah saking cintanya dengan namanya bid'ah, segala cara akan digunakan untuk membela, kan gitu. Sehingga dia putar balik. Fakta diputar balik, kemudian yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, dan muncul berbagai macam buhtan yang tuduhan fitnah yang ditujukan kepada para ulama. Ulama itu mengatakan bid'ah itu lebih berbahaya daripada zina, daripada mencuri. Tapi mereka tambah itu kata-katanya. Tuh lihat ulama-ulama yang nanti bid'ah itu menganggap mencuri itu boleh, nggak apa-apa, zina itu nggak apa-apa, yang penting nggak bid'ah. Itu kan namanya fitnah. Jadi barangkali itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama banyak mengingatkan hati-hati dengan bid'ah. Jangan main-main. Walaupun hanya kecil. Ada yang mengatakan, "Wah, ini kan bid'ahnya hanya kecil saja." Justru yang besar itu mulai dari yang kecil. Ya kan? Pertama mungkin akan bermudah-mudahan dengan bid'ah yang ringan-ringan. Kalau sudah biasa, nanti naik levelnya ke atas, lebih besar lagi. Pertama mungkin nanti kalau kita bahas di sini ada pembahasan bid'ah, ada bid'ah mufassiqah, ada bid'ah kufriyah atau syirkiyah. Bid'ah mufassiqah itu bid'ah yang menjadikan pelakunya dihukumi fasik. Ya, maksiat. Adapun bid'ah kufriyah itu pelakunya dianggap kufur. Bid'ah syirkiyah menjadikan pelakunya ini syirik atau musyrik nantinya. Tapi pembagian tersebut bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan. Ah, ini hanya bid'ah mufassiqah saja. Gak apa-apalah sekali-kali. Ya. Jangan sampai meremehkan. Jangankan bid'ah, dosa yang lebih kecil dari bid'ah, ketika kita melakukannya dan kita menganggap itu mudah, maka itu menjadi besar. Ya. Karena amal itu tergantung niat. Ya, sebagaimana ungkapan salaf yang mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah. Betapa banyak amalan kecil menjadi besar nilainya dengan sebab niat. Perbuatan maksiat dosa kecil kita melakukan dengan karena kita memandang itu remeh, ya, maka itu menjadi besar. Di sana ada ungkapan sebagian ulama yang mengatakan la tanzur ila sigharil ma'asi, janganlah engkau melihat kecilnya perbuatan dosa, tapi lihatlah kepada siapa Anda berbuat dosa. Jadi jangan kita melihat semata-mata kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa melakukan perbuatan dosa itu. Kita melakukan dosa itu kepada Zat yang Maha Besar, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bid'ah. Bid'ah itu jelas perbuatan yang mukhalafatu syariatillah, menyelisih syariat Allah, menyelisih kehendak Allah dan Rasulnya. Ya. Secara tidak langsung seseorang sadar atau tidak sadar menentang Allah dan Rasulnya ketika membuat perkara bid'ah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah sampaikan kepada manusia. Yang itu isinya adalah penjelasan-penjelasan bagaimana semestinya manusia beribadah kepada Allah yang benar, bagaimana bermuamalah kepada sesama makhluk. Ya, dan seterusnya. Sudah ada penjelasan semuanya. Kemudian ketika seseorang meninggalkan itu dan membuat cara yang baru, maka seakan-akan dia ingin menentang Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ridho dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Allah memutuskan cara sholat itu begini, tapi orang nggak suka dengan cara itu. Akhirnya milih cara yang lain. Sholat itu diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ada orang nggak suka dengan cara itu. Wah enaknya kalau sholat itu bukan diawali takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kan berdiri. Orang baru pulang dari sawah capek kalau langsung berdiri, duduk aja. Jadi sholat dibalik, diawali dengan tasyahud atau diawali dengan salam, tasyahud mundur ke belakang baru diakhiri dengan takbiratul ihram. Jadi itu kan menentang kan, ya. Ya walaupun nggak ada yang berarti seperti itu, saya yakin nggak ada. Ya kalau ada ya sudah berarti sudah parah begitu cintanya dengan bid'ah kalau sama seperti itu. Ya jadi Bapak Ibu rahiman wa rahmatullah, masalah bid'ah ini para ulama banyak mengingatkan bukan masalah yang kecil, bukan masalah yang ringan, sehingga kita tidak boleh memandang remeh. Kita masuk kitab ini insyaallah. Durasi waktu kita sampai 8:30 insyaallah. Ya. 8:15. Oh, sampai 8:15. Ya sampai jam 8 juga boleh. Saya malah lebih senang kalau sampai jam 8. Ya. Nah, kita sampai jam 8:15 insyaallah. Kita bacakan dulu. Ini karena panjenengan punyanya terjemahan, ya saya baca terjemahan saja kan ya. Nanti kalau pas kesini bawanya terjemahan saja. Saya bacakan. Langsung kita masuk halaman 3 saja. Jadi pembahasan kitab ini intinya ada dua pembahasan. Tadi sudah saya singgung. Pembahasan pertama adalah cahaya sunnah. Pembahasan pertama ini ada beberapa bab. Bab pertama adalah pengertian sunnah. Nah, nanti harus kita ketahui tentang pengertian sunnah menurut etimologi dan terminologi, menurut bahasa dan menurut istilah. Ya. Kemudian pengertian sunnah menurut ulama fikih dan ulama akidah. Ya. Jadi harus dibedakan. Jadi ketika ada ulama di dalam buku, dalam kitab kita baca ada ulama mengatakan sunnah. Kita lihat dulu ketika ulama mengatakan kata-kata sunnah itu menurut tujuan apa itu? Karena kadang ulama mengatakan sunnah menurut tujuan fikih. Maka beda ketika ulama mengatakan sunnah menurut tujuan fikih dengan ulama yang mengatakan sunnah menurut tujuan akidah. Menurut tujuan bahasa dengan menurut tujuan istilah juga berbeda. Ya, jadi butuh ada penjelasan yang rinci. Pertama, bab pertama adalah pengertian sunnah. Bab kedua adalah nama-nama dan sifat-sifat ahli sunnah. Ya, orang-orang yang mengamalkan sunnah disebut ahli sunnah. Nanti mereka memiliki nama dan memiliki sifat-sifat disebutkan dalam hadis. Jadi kadang ahli sunnah itu disebut apa, dinamai apa, kadang disifati apa, itu ada semuanya dalam hadis Nabi dan itu sudah pernah kita pelajari dalam kitab Al-Wajiz. Bab yang ketiga akan membahas tentang sunnah adalah kenikmatan yang mutlak. Nanti kenikmatan ada dua, ada mutlak, ada muqayyad. Ada kenikmatan yang mutlak, ada kenikmatan yang terbatas. Ada kenikmatan yang tidak terbatas, ada yang terbatas. Sunnah itu kenikmatan yang tidak terbatas, mutlaqah. Kemudian bab yang keempat adalah kedudukan sunnah. Kedudukan sunnah di dalam Islam. Kedudukan sunnah dalam Islam nanti akan kita ketahui sangat penting. Kedudukannya adalah di manzilatil Quran. Bahkan sunnah tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Jadi tidak bisa kita pisahkan antara sunnah dengan Al-Quran. Sebagian ulama tafsir mengatakan kalau ada orang yang memisahkan sunnah dengan Al-Quran, membedakan antara sunnah dengan Al-Quran, maka seakan-akan dia ingin membedakan satu ayat dengan ayat yang lain. Yang itu berdampak kepada seseorang akan menjadi kufur dengan sebagian ayat dan beriman dengan sebagian ayat. Orang yang kufur terhadap sunnah atau sebagian sunnah, itu sama halnya apa yang dilakukan orang Yahudi, beriman kepada sebagian ayat dan kufur kepada sebagian ayat yang lain. Kenapa demikian? Karena sunnah itu bagian dari Al-Quran. Dalilnya mana? Dalilnya jelas dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan Al-Quran turun diturunkan, Al-Quran turun untuk penjelasan. Rasulullah SAW diperintahkan untuk menjelaskan Al-Quran. Berarti hadis-hadis Nabi itu adalah penjelas Al-Quran, sehingga bimangzilat Al-Quran. Yang kelima, kedudukan orang yang mengamalkan sunnah dan kedudukan orang yang mengamalkan sunnah dan pelaku bid'ah. Mungkin terjemahan yang pas, kedudukan orang yang mengamalkan sunnah dan kedudukan orang yang mengamalkan bid'ah. Jelas bid'ah mereka, manzilahnya berbeda. Baina samai wa sumu. Jadi kok enggak ada yang tertawa? Dia sudah biasa jadi enggak tertawa. Baina samai wa sumu ini sudah jadi istilah yang biasa gitu ya. Maksudnya apa? Kenapa kok enggak baina samai wal ardh, tapi baina samai wa sumu? Ada yang mengatakan dia kalau cuma ardh itu masih lebih atas, sumur lebih jauh lagi dalam, di bawah bumi. Saking jauhnya, jadi perbedaannya sangat jauh ya. Ahli sunnah dengan ahli bid'ah jelas-jelas tidak bisa disamakan. Dan nanti yang perlu dicatat adalah antara ahli sunnah dan ahli bid'ah tidak mungkin bisa selaras dan sejalan selamanya. Tidak mungkin bisa jalan bareng, kecuali pasti akan terjadi apa yang terjadi. Dan itu sunnatullah. Karena sunnah dan bid'ah itu bainal ma'i wa zayt, seakan-akan antara minyak dan air. Minyak dan air tidak pernah bisa kumpul ya. Mungkin bisa kumpul kalau mas bikin bakso. Iya, minyaknya kumpul. Tapi lihat saja di situ kan, dia akan mencolot sendiri-sendiri itu minyaknya. Di mana? Di bakso. Tapi tidak bisa kumpul, dipaksa pun tidak bisa. Sehingga kalau kita lihat para ulama ahli sunnah terdahulu itu banyak memperingatkan, ya, banyak memperingatkan. Memang ahli bid'ah mereka saudara kita, kita harus bersikap lemah lembut kepada mereka. Mereka saudara kita, kita doakan mereka kebaikan, kita muamalah dengan baik. Akan tetapi dalam masalah ilmu para ulama tegas. Makanya sampai ada sebagian ulama yang mengatakan, menyebutkan bahwa akan binasa suatu kaum yang mengambil ilmu dari shighar, dari anak-anak kecil. Maksudnya siapa? Tafsirkan oleh sebagian ulama, yaitu dari ahlul bid'ah. Sampai ada yang setegas itu ya. Jadi akan binasa suatu kaum yang dia mengambil ilmu agama dari as-shighar. Sehingga itu anak-anak kecil. Maksudnya siapa mereka? Tafsirkan oleh para ulama, yaitu ahlul bid'ah. Subhanallah. Itu karena begitu. Karena mereka tahu, para ulama tahu betul bahwasanya bahaya bid'ah itu luar biasa. Sampai-sampai mengambil ilmu saja mereka ada yang mengatakan begitu ya. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama tentang ilmu yang diambil. Kalau ilmu yang diambil adalah ilmu agama, tentang akidah, tentang manhaj, tentang cara ibadah, jelas itu tidak boleh. Tapi para ulama berbeda pendapat, bagaimana kalau kita hanya mengambil ilmu bahasa saja? Bagaimana kalau kita hanya mengambil ilmu qiraatnya saja, atau ilmu khat, cara nulis Arab yang benar misalnya? Maksudnya itu tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh, tapi sebagian mengatakan kalau ilmu itu ada kaitannya dengan agama, tetap yang lebih selamat mengambil dari ahli sunnah, kecuali darurat. Ya, ini masalah khilaf, saya tidak tahu ya. Ini masalah khilaf, saya tidak tahu mana yang paling rajih. Seperti dulu di kalangan ustaz pernah terjadi perselisihan ketika ada sebagian ustaz kita yang sudah hafidz Al-Qur'an ingin mengambil ilmu qiraat dari salah seorang ahli qiraat yang menguasai qiraat sab'ah, tapi cuma sayangnya ada penyimpangan dalam masalah akidah. Ustaz kita dulu, saya teringat, ustaz kita dulu mengatakan, kebanyakan mengatakan jangan, cari yang lain dulu. cari yang lain yang jelas ahli sunnah wal jamaah, katanya begitu. Karena nanti dampaknya, ya kan? Dampaknya apa? Namanya guru akan memberikan pengaruh kepada murid. Seorang murid pasti akan menghormati gurunya, dan perlahan-lahan dia akan apa? Akan terpengaruh dengan kata-kata yang diucapkan gurunya. Dan di sana ada pepatah yang mengatakan apa? Guru kecil berdiri, muridnya sambil naik motor, gitu nih. Alhamdulillah kuat ya. Ya, dan sekarang alhamdulillah ustaz-ustaz ahli sunnah sudah banyak ya. Alhamdulillah satu-satu tulisan Timur Tengah yang jelas-jelas ahli sunnah wal jamaah sudah sangat banyak. Jadi saya kira tidak usah cari pekerjaan. Sudah banyak pekerjaan, tidak usah cari pekerjaan. Pembahasan yang kedua akan dibahas tentang kegelapan bid'ah. Kegelapan bid'ah, ya, pembahasan kedua ada beberapa bab, ada 10 bab di sini. Yang pertama pengertian bid'ah. Nah, nanti ya, harus dibedakan bid'ah secara bahasa dengan bid'ah secara istilah. Kemudian bab yang kedua, syarat diterimanya amal. Kita sudah tahu ada berapa syarat diterimanya amal? 2, 1 ikhlas, 2 mutabah, tiba kepada Nabi. Jadi enggak cukup orang itu ikhlas, tapi harus sesuai dengan sunnah Nabi. Enggak cukup dengan sesuai sunnah Nabi, tapi harus ikhlas. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Kemudian tercelanya bid'ah dalam agama. Nah, di sini penulis khusus membahas tentang tercelanya bid'ah dalam agama. Bagaimana kalau bid'ah dalam hal yang bukan agama? Jawabannya ada jawabannya adalah dari Syaikhuddin rahimahullah, yaitu relatif katanya. Seperti dalam masalah duniawi. Ini apa ini? Namanya apa ini? Di zaman Rasulullah belum ada ini. Bilal Allah Adhan naik di atas menara. Sekarang ada sound system, gak perlu manjat di atas itu. Ini bid'ah. Kita ceramahnya pakai ini, bid'ah. Pernah kita dikatakan loh, sampean itu kan anti bid'ah, gak mau bid'ah. Kalau ceramah gak usah pakai mic. Ceramahnya naik di atas, di atas batu ya, Rasulullah itu naik di atas Uhud. Ya, itu dilihat dulu, itu maksudnya secara bahasa. Kalau ini digunakan untuk ceramah, maka ini bid'ah hasanah. Tapi kalau ini dipakai konser, itu bid'ah sayyi'ah. Jadi bid'ah menurut pengertian bahasa nanti, yaitu hukumnya relatif. Tapi kalau bid'ah dalam agama jelas, para ulama sepakat, itu semuanya tidak diperbolehkan. Bab yang keempat adalah sebab-sebab terjadinya bid'ah. Ini penting sekali. Penting kita ketahui tentang apa yang menyebabkan munculnya bid'ah. Tidak mungkin ujuk-ujuk kan? Ya, tiba-tiba muncul bid'ah enggak mungkin. Karena dulu adalah ajaran Islam itu diajarkan turun-temurun. Ya. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat-sahabat tabi'in, tabi'in kepada para imam, terus sampai kepada kita. Jadi asalnya Islam sampai kepada kita sunnah. Terus kok muncul bid'ah, ada bid'ah ini dan itu? Itu semuanya ada faktornya. Maka perlu kita ketahui apa faktornya, apa penyebabnya. Kemudian yang kelima adalah pembagian bid'ah. Ini masalah pembagian bid'ah. Ini ada ungkapan dari sebagian salaf yang kadang salah difahami. Seperti Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Dalam riwayat yang lain beliau membagi menjadi lima. Ini kadang dijadikan dalil. Ada sebagian menjadikan dalil Imam Syafi'i saja membagi bid'ah menjadi dua. Cuman sayangnya yang berdalil dengan perkataan Imam Syafi'i ini tidak menyebutkan secara lengkap perkataan beliau. Karena ketika beliau menyebutkan ada bid'ah hasanah, bid'ah mahmudah, beliau membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah mahmudah dan bid'ah madzmumah. Bid'ah mahmudah adalah bid'ah yang terpuji, bid'ah madzmumah yang tercela. Ketika beliau mengatakan bid'ah mahmudah, disebutkan apa? Fahia, ada tambahannya. Bid'atun tuwafiqu sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah yang baik itu adalah bid'ah yang terpuji, adalah bid'ah yang sesuai dengan sunnah rasul. Pertanyaannya kalau ada bid'ah sesuai dengan sunnah rasul itu bid'ah apa? bid'ah sesuai dengan sunnah Rasul. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah sunnah. Ya, nanti kita lihat penjelasan kitab ini. Kemudian hukum bid'ah dalam agama. Bid'ah dalam agama nanti kita lihat itu sesat, tidak ada yang baik. Yang ketujuh adalah jenis-jenis bid'ah seputar kuburan. Bahkan bid'ah di dalam kuburan, bukan hanya sekitarnya. Seputar ya, bukan sekitar. Seputar. Salah baca. Sekitar ya, ada yang di dalamnya. Yang berkaitan dengan kuburan nanti berkaitan mulai dari tata cara membuat lubang di kuburan itu, kemudian posisi kuburan itu di mana letaknya, ditaruh di mana, buatnya di mana, kemudian bentuk liangnya bagaimana, itu sudah ada nanti bid'ah. Kemudian ketika memasukkan jenazah itu sudah juga muncul bid'ah. Kemudian posisi jenazah dihadapkan kemana, ya. Kemudian cara menutup jenazah, menimbun, juga sudah ada sunnahnya. Kemudian juga ada bid'ah. Kemudian setelah itu amalan apa yang dilakukan masyarakat ketika mau menguburkan jenazah, ya. Ini banyak sekali yang berkaitan dengan masalah itu. Kemudian yang kedelapan, bab yang kedelapan adalah bid'ah yang tersebar di masa kini atau bid'ah kontemporer. Nah, seperti tadi yang sudah saya singgung bahwasanya ahlul bid'ah yang memang sangat cinta dengan bid'ah tidak akan pernah puas dengan satu bid'ah, ya. Dan dia akan semakin senang memunculkan bid'ah-bid'ah yang baru, membuat modifikasi bid'ah yang baru. Demikianlah, karena apa? Karena salah satu faktor utama sebenarnya, salah satu faktor utama yang menyebabkan munculnya bid'ah adalah apa? Beribadah dengan hawa nafsu. Itu sebenarnya sumber permasalahan yang paling utama. Belum ada yang lain, nanti ada syubhat yang lain, ya. Jadi ketika seseorang itu beribadah dengan mengikuti hawa nafsu, yang benar gimana ibadah itu? Yang benar ibadah itu gimana? Bukan mengikuti hawa nafsu, tapi mengikuti apa yang Allah mau, mengikuti apa yang Allah kehendaki. Bahkan ketika seseorang beribadah kepada Allah dengan mengikuti kemauan dirinya, mengikuti nafsunya berarti mengikuti kemauan dirinya, maka makna ibadah itu hilang. Karena ibadah dari kata diambil dari kata abada ya'budu, itu bermakna al-khudu wat-tadallul, ketundukan dan perendahan diri. Syekhul Islam sampai mengatakan ibadah itu adalah al-aslu fil ibadah at-ta'ah. Ibadah itu pada dasarnya adalah ketaatan, kepatuhan. Dan itu sesuai dengan makna bahasa. Ya, karena makna bahasa ibadah itu artinya ketundukan, perendahan diri. Ketika Allah perintahkan seseorang, kamu sholat begini, A. Kemudian orang mikir, kayaknya saya kurang mantap kalau dengan cara A. Saya lebih mantap kalau sholat itu dengan cara B. Ya. Rasulullah mengajarkan setelah baca sholat, setelah salam, itu baca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada orang gak marah dengan itu. Wah, kurang puas saya kalau dengan itu, gak mantap rasanya. Kayaknya jangan istighfar ya. Istighfar terlalu sini, pendek. Cari yang bacanya panjang banget itu, cari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah. Alif Lam. Berapa? 2 jam kan? 2 jam selesai. 3 juz kan? 3 juz lebih ya. Jadi ibadah itu bukan mengikuti nafsu kita. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud atau Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak akan bisa sempurna imanmu sampai engkau bisa menjadikan hawa nafsumu itu tunduk kepada ajaran yang aku bawa. Iman seseorang tidak akan bisa mencapai kesempurnaan sampai seseorang itu bisa menjadikan nafsu dia tunduk patuh kepada ajaran yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyampaikan Al-Quran, memerintahkan, mengajarkan sholat itu begini, begini, ya sudah, mengikut saja. Ya. Sholat wajib itu 5 waktu, sholat duhur itu 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Sudah itu saja, nggak usah kurang kerjaan. Ya. Tapi ada sebagian orang mungkin nggak puas dengan itu, kan begitu? Ya. Ya. Jadi mungkin kita harus pelajari tentang hakikat ibadah itu seperti itu, dan itu salah satu yang menyebabkan munculnya bidah nanti adalah diantaranya orang beribadah kepada Allah dengan mengikuti hawa nafsunya. Makanya tidak heran ketika para ulama menggelari ahlul bidah itu digelari dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa itu artinya orang yang mengikuti hawa nafsu. Dia sholat, tapi sebenarnya sedang tidak sholat, sedang mengikuti hawa nafsu. Orang berzikir, sebenarnya bukan sedang berzikir orang itu, tapi sedang mengikuti hawa nafsu. Itu hakikatnya. Ya, dan itulah salah satu juga yang menunjukkan di antara bahayanya bidah. Kemudian mana tadi? Yang ke-9 adalah taubatnya ahli bidah. Ini sudah pernah kita bahas ya hadisnya. Jadi, orang ahli bidah itu lebih sulit diharapkan taubatnya. Lebih sulit. Kenapa? Karena mereka merasa benar. Jadi, preman, pembunuh, perampok itu lebih bisa diharapkan tobatnya. Kenapa? Karena mereka sadar itu salah. Tapi ketika orang ahli bidah mengamalkan bidah tidak merasa salah. Tidak ada orang ahli bidah merasa salah. Makanya mereka marah ketika ada sebagian ustaz kita yang mengkritik mereka. Iya kan? Marah. Dan dia caci maki ustaz-ustaz yang mengatakan ini bidah dengan istilahnya orang Jawa itu teh ameh kurang golek. Caci dengan ini gak mempan, masih saja ustaz itu menyampaikan ini bidah. Caci dengan yang lain lagi. Terus begitu, gak habis-habis. Dan mungkin sampai akhir zaman gak pernah berhenti. Rasulullah ya, cuman kita, bukan kita pemilik taubat ya. Bukan berarti kita berputus asa. Punya melihat saudara kita yang terus melakukan bidah, jangan pernah kita putus asa. Karena jangankan pelaku bid'ah, orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW saja, bahkan musuh-musuh Islam yang jelas sangat benci dengan Rasulullah dan dengan Islam, itu saja banyak di antara mereka yang mendapatkan hidayah. Di sini pembahasan kita di sini bukan untuk kemudian menjauhkan saudara kita yang melakukan bid'ah itu dari taubat, bukan. Maksud saya ini dalam rangka untuk kita kehati-hatian karena begitu besarnya dampak bid'ah, di antaranya nanti adalah sangat sulit orang ahli bidah itu bisa bertobat. Yang ke-10 adalah pengaruh dan bahaya-bahaya bidah. Nanti akan dijelaskan pengaruh dan bahaya bidah sangat banyak atau cukup banyak. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah tentang isi kitab ini insyaallah taala yang akan kita bahas dalam kitab ini. Masih ada waktu 10 menit. Lanjutkan. Bab pertama adalah pengertian sunnah. Sunnah itu memiliki 2 pengertian. Pengertian pertama menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Di sini penulis mengatakan sunnah itu memiliki penganut, bukan penulis, penerjemah. Penerjemah mengatakan, kenapa saya katakan penerjemah? Ya. Karena penulis ngomongnya pakai bahasa Arab. Penerjemah. Iya kan, enggak salah saya ngomong. Jadi apa? Saya katakan penerjemah berkata, bukan penulis. Karena penulis enggak bisa bahasa Indonesia. Sunnah itu memiliki penganut dan para penganutnya memiliki akidah atau keyakinan dan selalu bersatu di atas kebenaran. Maka sangat tepat jika saya memaparkan di sini pengertian dari ketiga kata tersebut. Jadi ada 3 kata yang perlu kita perhatikan: akidah, sunnah, ahli sunnah. Karena itu tidak bisa dipisahkan. Akidah tidak bisa dipisahkan dengan sunnah. Akidah tidak bisa dipisahkan dari ahli sunnah. Ya. Kenapa demikian? Karena ahli sunnah itu berakidahkan sesuai dengan sunnah. Ya. Ketika ada orang ahlul bid'ah, maka karena ahlul bid'ah itu mengikuti bid'ah, maka akidahnya pun bukan akidah sunnah, sehingga akidahnya pun akidah bid'ah. Dan itu dua hal yang saling berkaitan, yang tidak mungkin dipisahkan. Ketika seseorang benar-benar menjadi ahlu sunnah, maka segala amalan dalam agamanya, segala keyakinannya, segala amalannya dalam Islam, itu semuanya sesuai dengan sunnah. Akidahnya akidah sunnah, amalannya amalan sunnah. Sebaliknya ahlul bid'ah, ya, ahlul bid'ah itu akidahnya akidah bid'ah, amalannya amalan bid'ah. Ada enggak yang akidahnya sunnah, amalannya bid'ah? Ada enggak bid'ah? Ini pertanyaannya. Ini butuh kejelian. Pertanyaannya, saya tolong dijawab. Mungkin enggak ada seseorang akidahnya sunnah, ahlu sunnah, tapi amalannya bid'ah? Atau sebaliknya, amalannya sunnah, akidahnya bid'ah? Ya. Ini harus ada furqan. Satu dulu. Yang bisa jawab silakan ngacung ya. Mungkin enggak ada orang akidahnya sunnah, akidahnya akidah ahlu sunnah, akidahnya sunnah, tapi amalannya bid'ah. Katakan ada apa tidak? Cuma dua pilihan, ada atau tidak. Yang mengatakan tidak alasannya apa? Yang mengatakan ada alasannya apa? Ngacung yang ada. Saya ulangi pertanyaan yang belum paham. Ada enggak orang yang akidahnya sunnah, sesuai dengan sunnah, akidah harus sunnah, tapi amalan-amalan agamanya itu bid'ah? Tidak. Tidak ada. Alasannya apa? Karena sudah memudahkan diri dengan akidah atau keyakinan dengan sunnahnya, kemudian kalau tadi disebut amalan-amalan tidak dengan dirinya, ilmu yang dimiliki dari akidah itu tidak akan menggunakan atau tidak akan mengamalkan sesuatu yang berbau bid'ah. Jazakallah khairan barakallahu. Ya, ada yang menambah? Justru kalau ada orang amalannya bid'ah, kemudian dia mengaku akidahnya sunnah atau dianggap akidahnya sunnah, itu sangat tidak mungkin. Ya. Kecuali orang yang dipaksa. Kecuali orang yang dipaksa. Karena orang yang dipaksa ada, jangankan bid'ah, kekufuran ada di dalam surat An-Naml, gitu kan? Ada orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, dengan kriteria dipaksa, gitu. Sudah kita bahas sebelumnya. Dan kriteria dipaksa itu gimana? Yang masuk dalam ayat itu. Diancam, dia tidak bisa melawan, tidak bisa membela diri dan seterusnya. Kalau seorang yang akidahnya ahlu sunnah mengamalkan bid'ah dengan sadar, dengan senang, kemauannya sendiri, la yumkin abadan, itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin. Ya. Karena ketika akidah nanti kita bahas di sini, akidah itu sesuatu yang mengakar kuat di dalam hati yang akan membuahkan amal. Maka seseorang akan beramal sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Mungkin orang bisa berpura-pura. Mungkin orang bisa berpura-pura, tapi namanya berpura-pura itu tidak akan langgeng. Ya. Mungkin ada orang bisa berpura-pura amalannya sunnah. Sekarang dibalik. Ada enggak orang yang amalannya sunnah, akidahnya bid'ah? Jawabannya juga tidak ada. Kalaupun ada, bisa jadi berpura-pura atau alasan yang lain. Ya. Kalau benar-benar akidahnya bid'ah, pasti yang muncul amalan bid'ah. Kalau akidahnya benar-benar sunnah, pasti yang muncul adalah sunnah. syai'aini mutalazimain, dua hal yang saling berkaitan kuat antara akidah dan amal. Ya. Antara akidah dan amal. Adapun masalah lahiriah yang kita lihat itu bisa dibuat. Dan sesuatu yang hanya dibuat-buat itu bersifat sementara. Tapi sesuatu yang muncul dari hati itu akan terus berlanjut, ya kan? Akan terus berlanjut. Dan orang yang amalannya berlandaskan akidah sunnah, maka yang muncul amalan sunnah dan itu akan terus, orang tersebut akan tegar di atas sunnah apapun yang terjadi. Ya. Makanya itulah pentingnya akidah. Makanya yang pertama di sini nanti disinggung adalah tentang akidah. Allah Ta'ala alam bisawab. Yang pertama adalah pengertian akidah secara bahasa dan menurut istilah. Akidah secara bahasa, ya, diambil dari kata akidah, diambil dari kata al-aqd. Akidah diambil dari kata al-aqdu, yang berarti ikatan dan simpul yang kuat. Ya, ikatan dan simpul yang kuat. Itu menurut bahasa. Aqd itu artinya tali ikatan yang kuat. Bisa juga berarti teguh, permanen, saling mengikat dan rapat. Ya. Dikatakan aqdal habla, artinya dia mengikat tali dengan kuat. Misalnya aqdal fulanul habla, dalam bahasa Arab si fulan itu mengikat tali itu kuat-kuat. Sehingga akidah itu adalah ikatan yang kuat. Akidah secara bahasa adalah ikatan yang sangat kuat di dalam hati. Ya. Dan buahnya bagaimana? Kita bisa melihat bagaimana contohnya para sahabat Nabi. Kenapa para sahabat Nabi pengorbanannya bisa seperti yang disebutkan dalam sejarah? Kok bisa sampai seperti ini? Semuanya muncul dari akidah, keyakinan. Jadi ada ikatan yang sangat kuat. Itu yang bisa disampaikan. Masih pengertian akidah secara bahasa. Pertemuan berikutnya akan disampaikan pengertian akidah menurut istilah. Dan demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada pertanyaan. Satu saja. Ini merupakan yang pertama dan RW. Tentang ciri-ciri ilmu yang bermanfaat dijelaskan di perkataan salaf dan hadis. Salah satu tanda ilmu yang bermanfaat atau salah satu ciri yang bermanfaat adalah menjadikan orang atau manusia dalam hal ini beriman kepada Allah itu lari dari dunia. Kemudian puncaknya adalah menghindari kekuasaan, ketenaran dan kebencian. Mohon dijelaskan. Mungkin perlu dilihat teks aslinya, kadang terjemahan itu kan perlu diambil. Makanya ini perlu dimukoronahkan, koronah perlu dibandingkan dengan teks aslinya. Karena namanya terjemahan, ya bahasa Indonesia, versi bahasa Indonesia kadang bisa jadi perlu diselaraskan dengan teks Arabnya sebenarnya bagaimana. Mungkin maksudnya di situ adalah orang di antara ciri ilmu yang bermanfaat akan membawa seorang zuhud terhadap dunia. Memang saya lihat di beberapa terjemahan dalam Tazkiyatul Nufus kadang diterjemahkan zuhud, diterjemahkan lari dari dunia. Dan itu terjemahan yang kurang tepat. Zuhud yang tepat tidak diterjemahkan lari dari dunia. Makanya ada penjelasannya di situ dalam kitab Tazkiyatul Nufus, yaitu meninggalkan rasa cinta yang berlebihan. Terjemahan yang pas. Zuhud itu yang benar diterjemahkan meninggalkan rasa cinta yang berlebihan. Ya, makanya ada sebagian salaf yang mengatakan zuhud itu bukan dengan mengharamkan yang halal dan bukan dengan idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, dan bukan dengan meninggalkan dunia secara total. Kalau zuhud itu dengan cara meninggalkan dunia, maka Rasulullah tentunya bukan orang yang zuhud. Makanya ketika ada sekelompok sahabat Nabi dari luar Madinah datang kepada Rasulullah ingin tahu amalan Rasulullah, mereka merasa terlalu jauh. Ada sebagian mereka mengatakan, saya tidak mau nikah dengan wanita, saya tidak mau apa itu, saya akan sholat malam terus, tidak tidur malam. Rasulullah marah kepada mereka. Kemudian mengatakan, anna atqakum wa akhsyakum billah, aku adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada-Nya. akan tetapi aku menikah, menikahi wanita. Aku juga berpuasa dan berbuka. Aku juga sholat malam tapi tidur juga. Ya. Dalam riwayat yang lain ada seorang sahabat Nabi yang meninggalkan istrinya setiap malam. Dia beriktikaf di masjid dan istrinya komplain kepada Rasulullah. Maka sahabat itu dinasihati oleh Rasulullah bahwa istrimu punya hak pada dirimu. Ya. Jadi berdasarkan riwayat-riwayat tersebut, maka para ulama menyimpulkan pengertian zuhud itu bukan meninggalkan dunia. Tapi zuhud itu maknanya adalah meninggalkan rasa cinta yang berlebihan kepada dunia. Nanti kalau di sini menuntut ilmu manfaat semua, enggak ada yang kerja. Nanti semuanya berhenti ya, punya profesi penjahit enggak mau jahit lagi. Ya. Bikin roti enggak mau bikin roti lagi. Yang punya istri-istrinya ditinggal pergi. Ya. Nanti repot jadinya. Dan itu tidak benar. Ya. Seperti itu. Jadi maksudnya di situ kurang lebih maksudnya adalah zuhud. Orang semakin terang, karena orang itu semakin ilmunya semakin bertambah, maka dia semakin mengenal Allah. Dia semakin tahu tentang akhirat. Dia semakin tahu tentang hakikat akhirat dan hakikat dunia. Sehingga membuahkan zuhud. Barangkali itu pertanyaan yang pertama dan terakhir. Dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.